Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan khusus Kitabus Siyam. Kita selesai dari masalah yang kedua dari bab yang keempat. Sebagai tambahan faedah, perkara yang terkait dengan qada usiyam, mengqada puasa, bolehkah orang yang memiliki hutang puasa dia melaksanakan puasa sunnah? Misalkan dia punya hutang puasa 10 hari, bolehkah dia melaksanakan puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, dan yang lainnya padahal masih memiliki hutang puasa? Al-jawab jaiz, boleh. Yang demikian itu boleh apabila waktunya cukup luas. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jika waktunya masih luas, ya, tidak sempit, nah, tidak mendekati Ramadan yang berikutnya, ya, masih cukup waktunya untuk membayar hutang, mengqada puasanya, maka boleh melakukan puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan yang lainnya. Kemudian juga sebagai tambahan faedah, seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa, apakah wajib dipuasakan oleh orang yang lain, atau oleh orang lain, atau oleh saudaranya, atau walinya? Mafhum? Dia memiliki hutang puasa, belum sempat bayar, sudah meninggal. Baik, kondisi yang seperti ini ada tafsil, ada rincian. Jika dia tidak ada atau belum mendapatkan kesempatan waktu yang cukup untuk mengqada puasanya sampai dia meninggal dunia, ya, maka yang seperti ini tidak dibayarkan qadanya, ya. Artinya tidak dipuasakan oleh orang lain. Dan ini ijma' para ulama, ketika orang yang memiliki hutang puasa belum memiliki waktu untuk mengqada puasanya sampai dia meninggal dunia, makanya seperti ini tidak ada kewajiban apapun atas dia. Misalkan 10 hari terakhir dari Ramadan sakit, ya, sakit, dan sakitnya berlanjut, ya. Lebaran sakit, besoknya masih sakit, sampai sebulan sakit, belum pernah merasakan sembuh. Ketika sudah sebulan sakit, meninggal dunia. Ya. Orang seperti ini naam tidak dibayar qadanya oleh walinya atau kerabatnya. Tidak ada kewajiban apapun baik atas si mayit atau atas si keluarga si mayit. Nah, ya demikian karena dia belum memiliki waktu yang cukup ya untuk dia mengqadha puasanya. Karena dia masih dalam keadaan sakit terus menerus sampai dia meninggal. Baik, ini yang pertama. Dan ini ijma para ulama. Adapun jika dia memungkinkan untuk membayar hutang puasanya ya, tetapi dia tunda ya, ditunda kemudian meninggal dunia. Contohnya seorang yang memiliki hutang puasa 10 hari misalkan di bulan Ramadan, sakit. Selesai Ramadan sembuh. Sampai sebulan dua bulan sembuh. Sehat walafiat sembuh, mukim. Tetapi dia menunda nanti saja. Nanti saja sampai sebulan dua bulan lewat, tiba-tiba bulan ketiga dia meninggal. Belum sempat membayar hutang puasa, padahal dia sudah memiliki kemampuan, waktu dan kesempatan, kesehatan untuk mengqadha puasanya. Orang seperti ini yuqdha anhu. Nah, yasumu anhu waliyuh. Ya. Dibayarkan qadha-nya oleh walinya, oleh keluarganya. Nah. Sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan ketika Ramadan. Dan sama saja ini puasa Ramadan atau puasa nazar ya atau puasa kafarah ya dan yang lainnya dari puasa-puasa wajib, jika kondisinya seperti tadi maka yuqdha anhu. Nah, maka dipuasakan oleh walinya atau keluarganya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shaumun, shauma anhu waliyuh." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ada seseorang wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nadhrin, afa asumu 'anha?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki hutang puasa nazar. Apakah aku berpuasa untuknya? Qalat. Taib qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan wanita tadi. Ara'aiti law kana 'ala ummika daynun akunti qadiyatan 'anha? Kabarkan kepadaku, jika ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarkan hutangnya? Hutang uang misalkan, ibunya punya hutang sekian, 6 dinar atau dirham. Apakah engkau akan membayarkan hutang ibumu jika ibumu telah meninggal? Qalat, maka si wanita ini menjawab, na'am, iya, tentu, karena dia ahli warisnya. Maka hutang ditanggung oleh ahli warisnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqdha." Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Artinya apa? Naam, dipuasakan atau dibayarkan puasanya puasa nadar ibunya tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian siapa yang berpuasa untuk mayit yang telah meninggal dunia yang memiliki hutang puasa tadi? Nah, jadi maksud dengan wali di sini, ikhtalafa fihi ulama, para ulama berselisih. Nah, wadzahir, dan yang nampak ya, dari makna wali di sini yang boleh membayarkan puasa atau hutang puasa mayit ya, adalah kullu qarib, semua kerabat, baik itu anaknya atau cucunya atau bahkan orang tuanya sekalipun atau pamannya atau bibinya ya, semua kerabat boleh membayarkan hutang puasa si mayit. Baik dia kerabat yang ahli waris ya, atau bukan ahli waris. Kemudian apakah boleh orang lain yang gak ada hubungan kerabat membayar hutang puasa si mayit? Nah, taib, al-jawab yajuz, boleh, walaupun dia orang lain. Nah, jika dia mau berbuat baik, berbuat ihsan ya, mau membayarkan qadha puasa si mayit ya, fala ba'sa bidzalik. Kemudian apakah si mayit ini dia itu wajib, si mayit ini wajib membayar hutang puasa naam si mayit ya, ataukah mustahab ya, atau dianjurkan? Nah, kalau wajib berarti wali atau ahli waris atau karib kerabat ya, jika tidak membayarkan hutang puasa si mayit maka berdosa semua. Paham? Apakah wajib hukumnya membayar qadha puasa si mayit? Al-jawab la yajib alai. Secara asal tidak wajib. Nah, hanya saja ini adalah bentuk ihsan. Ya, bentuk ihsan bagi para wali atau para ahli waris atau kerabat kepada si mayit. Nah, baik. Kenapa kok tidak wajib? Yang demikian karena di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ya, ayat yang ke-15 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Sehingga dari ayat ini para ulama beristinbat tentang membayar hutang puasa si mayit, naam, tidaklah wajib bagi si wali atau kerabat. Nah, hanya saja sebagai bentuk ihsan, naam, atau perkara yang mustahab atau dianjurkan ya, agar para wali atau ahli waris atau kerabat untuk berbuat ihsan kepada si mayit. Nah, sebagaimana tadi ya, kalau seandainya ibu kita apa orang tua kita punya hutang kemudian meninggal dunia, tentu kita akan membayar hutang orang tua kita. Sehingga taib dianjurkan, disunahkan bagi para ahli waris atau wali mayit untuk mengqadha atau membayar qadha puasa si mayit. Kemudian bagaimana teknisnya? Apakah puasanya naam sehari sekali ya, ataukah harus Naam. Apakah boleh sehari sekian orang yang berpuasa, ataukah harus sehari sekali? Nah, misalkan anaknya ada 10. Taib, apakah boleh 10 ini langsung puasa semua sehingga selesai sehari? Ya. Naam dzalika yajuz. Ya, boleh. Boleh langsung 10 ahli waris atau 10 wali berpuasa dalam sehari selesai qada puasanya. Nah, kalau utang puasanya 10 hari. Nah. Taib, yang demikian diperbolehkan. Ini nah, beberapa faedah terkait dengan qada asyam, qada puasa. Baik, kita lanjut. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Ma yukrahu wa yuhramu minas syiyam. Puasa yang makruh dan puasa yang haram. Ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram. Al-awal yang pertama, yukrahu ifradu syahri rajabin bisiyam. Dimakruhkan menyendirikan bulan Rajab untuk berpuasa. Li'anna dzalika min sya'airil jahiliyah. Apa alasannya? Karena menyendirikan puasa di bulan Rajab atau mengkhususkan puasa di bulan Rajab, ya, ini termasuk syiar-syiar jahiliyah. Wa qad kanu yu'azzimuna hadha syahr. Dahulu orang-orang jahiliyah mengagungkan bulan ini, bulan Rajab, sehingga mereka mengkhususkan puasa di bulan Rajab, ya. Seperti halnya kaum muslimin mengkhususkan puasa di bulan Ramadan. Orang-orang jahiliyah mengagungkan bulan Rajab, mengagung-agungkan. Seperti halnya kaum muslimin mengagungkan bulan Ramadan yang penuh berkah padanya. Fala shaumahu ma ghairihi lam yukrah. Namun jika seseorang berpuasa dibarengi dengan bulan yang lain, ya, maka tidak dibenci. Misalkan dia puasa bulan Rajab, juga bulan Sya'ban dia berpuasa lanjut, misalkan. Atau sebelum Rajab dia berpuasa nyambung sampai Rajab, misalkan. Artinya banyak berpuasa di bulan tersebut, na'am boleh. Tapi jika mengkhususkan atau nah, menyendirikan bulan Rajab untuk berpuasa, ini hukumnya makruh. Jika dibarengi dengan bulan yang lain, maka boleh, tidak makruh. Li'annahu la yakunu hina idzin mukhassisan lahu bisyan, karena ketika menggandengkan atau membarengkan dengan bulan yang lain, maka artinya dia tidak mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Yang tidak boleh adalah mengkhususkan. Rawa Ahmad ibnu Khurasyah ibnu al-Hur, berkata Ahmad bin Khurasyah ibnu al-Hur, beliau termasuk pembesar tabi'in. Ahmad bin Khurasyah ibnu al-Hur ini termasuk pembesar tabi'in yang ketika kecilnya hidup yatim di bawah asuhannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ahmad bin Kharasa bin Ibn al-Hur, beliau berkata, ra'aitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yadribu akuffal mutarajjibin hatta yadu'uha fit ta'am wa yakul kulu fa innama huwa syahrun kanat tu'azzimuhu al-jahiliyah. Kata Ahmad bin Kharasyah ibn al-Hur, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memukul pundak-pundaknya orang-orang yang mutarajjibin. Apa mutarajjibin? Dari rajabayu rajibu, tarajabayu tarajibu, orang-orang yang mengagungkan bulan Rajab, mengkhususkan bulan Rajab. Umar bin Khattab memukul pundak-pundak orang-orang yang mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Hatta yadu'uha fi tu'am, sampai-sampai Umar bin Khattab menyuruh mereka atau menyuruh telapak tangan mereka untuk memegang makanan. Sampai-sampai memegang telapak tangan orang-orang itu untuk memegang makanan supaya makan. Kemudian sambil berkata, "Kulu, makanlah." Fa inna ma huwa syahrun kana tu'azzimul jahiliyah. Karena sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan yang dahulu diagung-agungkan oleh orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mengkhususkan bulan Rajab. Tapi riwayat ini ada dalam Musnad Ibn Abi Syaibah. Sehingga berdasarkan riwayat ini, dan juga alasan yang di atas tadi, karena bulan Rajab adalah bulan yang diagung-agungkan oleh orang jahiliyah, yang merupakan syiar-syiar jahiliyah, mereka mengkhususkan puasa di bulan tersebut, maka dibenci atau makruh mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Kecuali jika dibarengi dengan bulan yang lain, maka lam yukrah, tidak dimakruhkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.